Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudaraku, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan, kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan penuh kebaikan, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah kita tasih diparingi kesempatan bisa melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Pada malam hari ini, kita badhe bahas surat Al-Kautsar ayat 1-3, di mana di dalam surat Al-Kautsar akan diterangkan, dijelaskan dumateng kita berkaitan dengan keutamaan ibadah kurban. Yang sebentar lagi sekedap malih kita badi ngelaksanakan, kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha insya Allah. Semoga Allah memberikan umur panjang, memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Dan kita akan melaksanakan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya al kautsar, kenikmatan peparingan ingkang kathah, kenikmatan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dalam rangka berterima kasih, dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat yang banyak tadi, laksanakanlah ibadah sholat untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkorbanlah, sembelihlah binatang dalam rangka ibadah kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang akan terputus. Ya, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat Al-Kautsar. Yang di situ terkandung perintah dumateng kita secara umum dan juga khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ngemutaken, Allah mengingatkan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak. Ya, berupa para ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar itu artinya bisa sungai di surga, bisa telaga di hari kiamat, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka di dalam rangka nggih, dalam rangka berterima kasih, bersyukur atas nikmat ingkang kathah sangat wau, Allah dawuh, Allah memerintahkan kepada kita ngelaksanakan dua ibadah. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah kurban. Ya, yang kita bahas adalah ibadah kurban. Ibadah kurban niku artosipun artinya, ya kurban nggih, bahasa Indonesia kurban niku saking basa Arab, bahasa Arab berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan. Nggih, qarraba yuqarribu kurbanan. Niku artosipun mendekat. Nggih, nyerak. Kurban niku artosipun usaha agar kita dekat dengan Allah, nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ibadah berupa menyembelih hewan kurban di waktu yang sudah ditentukan dengan tata cara aturan ingkang sampun Allah dawuhaken dumateng kita. Ya, ini arti kurban. Qarraba yuqarribu niku mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu keutamaan nggih, keutamaan misalipun kita berusaha ngelaksanakan ibadah kurban, aku sesuk melu kurban, kita nderek ibadah kurban iku manfaatipun napa? Manfaatnya adalah supados agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban niku nyerakaken, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, menawi tiang niku cerak kalih Allah nggih, Allah akan menolong dalam setiap kehidupannya, permasalahannya. Allah badhe bantu, Allah badhe nyekapi, Allah badhe nglindungi, Allah akan maringi, memberikan segala permintaan, doa, permohonan kita kalau kita niku cerak nggih. Tiang nek cerak niku nggih biasane napa-napa diparingi. Ya, ini keutamaan salah setunggalipun atau salah satu keutamaan ibadah kurban. Ya. Kita tadi kembali kepada surat Al-Kautsar nggih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesaenan ingkang kathah sanget yang banyak. Ya, kita saged penggalih. Kita bisa merenungkan nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, peparinganipun Allah, pemberian Allah, anugerahipun Allah dumateng kita sejak kita lahir, napa saderengipun kita lahir, sejak kita di dalam perut ibu, di dalam kandungan sudah Allah berikan kenikmatan. Ya. Lahir kita bayi kecil sampai kita muda, tua, dewasa, Ya, sampai kita saat ini menawi kita hitung pinten nikmat peparinganipun Allah kathah sanget. Tidak bisa nggih mboten saged kita menghitungnya. Amargi saking kathahipun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah mboten bakal saged. Contohnya setunggal mawon nggih. Satu saja yang sering sudah kita sampaikan, nikmat sehat. Nikmat kesehatan, kita bisa melihat, kita saged mirsani normal mboten wuto. Niki nikmat, berapa jam, berapa ribu jam kita bisa melihat mata kita, melihat alam sekitar. Ya, ini suatu kenikmatan. Kita bisa bernafas ambekan, paru-paru kita sehat, hidung kita sehat, tenggorokan kita sehat. Berapa kali kita ambekan? Ya, berapa hari kita menghirup udara tidak terhitung. Kenikmatanipun Allah. Kedap kita mengedipkan mata berapa kali tidak terhitung. Ini hanya satu, namun setunggal. Mawon kita pun boten saged. Ya, ini menunjukkan kepada kita bilih nikmatipun Allah niku kathah sanget. Yang pertama dan yang utama adalah nikmat Islam nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita dipilih Allah Subhanahu wa taala dados tiang Islam, tiang ingkang iman. Apalagi saged mengenal sunnah-sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku nikmat yang paling besar. Nikmat ingkang paling tertinggi adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat mengikuti sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harapan nggih, tiang niku nek menawi tiang Islam niku punya harapan masuk surga. Gadah tiket melepet suwarga. Nggih, punya harapan walaupun mungkin kita di dunia wonten ing alam dunia mungkin mboten gadah harta yang banyak, mboten gadah jabatan yang tinggi. Akan tetapi dengan iman, dengan Islam hidup kita tenang, bahagia, saged sabar. Punya harapan suatu saat nanti saya akan bahagia walaupun setelah mati. Walaupun setelah meninggal dengan masuk surga. Walaupun di dunia tidak kaya, tidak punya jabatan, tapi nanti kalau di surga kaya apa saja punya. Apa saja yang diminta akan diberikan. Ya, ini nikmat Islam, nikmat iman. Karena surga nggih, suwarga niku namung Allah siapaken, namung Allah paringaken dumateng tiang ingkang purun mlebet Islam. Tiang ingkang purun beriman. Menawi tiang nggih, kalau orang itu tidak mau masuk Islam, artosipun agamanipun senes Islam atau non-muslim nggih gampanganipun atau kafir. Itu tidak mungkin nggih, mboten mungkin mlebet swarga. Nggih, menawi enten pertanyaan wong kafir non-muslim niku saged mlebet swarga mboten, mboten bakal. Tidak mungkin tiang non-Islam itu masuk surga, tidak mungkin. Ya, jelas di dalam surat Ali Imran ayat 85, wolong doso gangsal. Allah Subhanahu wa taala jelasaken, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." ingkang artosipun wa mayyabtaghi barang siapa sinten tiyang ingkang pados nggih mencari atau memeluk ghairul Islam sanesipun agami Islam mencari memeluk selain agama Islam sebagai agama falayukbala minhu maka sekali-kali tidak akan diterima mboten ditampi Allah nggih amalanipun kesaenanipun walaupun nggih menawi enten tiyang tanglet agama agama niku kan nggih sae agama non Islam niku kan nggih gadah kesaenan nggih punya kebaikan enten tiyang suka menolong sosial nggih punya napa kadang-kadang punya moral nggih agama moral moralitas ya tetapi kebaikan-kebaikan kesaenan menawi mboten didasari Islam niku Allah mboten nampi nggih tiyang non muslim sedekah tiyang non muslim donasi nggih donasi-donasi misalipun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan tiang-tiang wau ingkang boten melebet Islam niku di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nggih, rugi. Rugi niku maksudipun nggih ten neraka, masuk neraka orang yang rugi. Tempatnya berada di neraka. Ya ini nedahaken dumateng kita nikmat kesaenan yang paling besar adalah Islam. Kita dipilih Allah Subhanahu wa taala dados umat Islam tiang-tiang ingkang purun tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali nikmat usia nggih yuswa gesang kita diberikan kehidupan tasih gesang ya amargi kathah tiyang ingkang sampun sedo orang yang sudah meninggal walaupun usianya masih muda nggih tasih enem sedo enten tasih alit meninggal juga banyak alhamdulillah kita masih diparingi usia panjang kesempatan kagem nambah nopo sangu menambah bekal pahala di akhirat saged tesih ngibadah tasih saged sholat tasih saged siam tasih saged pengaosan niki alhamdulillah. Ingkang nomor tiga aman nggih negari kita daerah kita aman ini juga suatu kenikmatan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada bencana alam, tidak ada nggih gunung meletus atau gempa bumi dan yang lain ini juga kenikmatan. Kenikmatan sehat wau nggih dari paningal kita. Kita bisa melihat kemudian pendengaran, telinga kita, hidung kita, tangan kita, jantung kita, paru-paru kita, semuanya itu sangat berharga. Ya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian juga Allah berikan harta, makanan, minuman, rezeki, kathah sangat. Keluarga kita punya istri, punya anak, punya keluarga, punya sederek-sederek. Ya, ini suatu kenikmatan yang banyak sekali. Ya, ini contoh-contoh mawon kenikmatan-kenikmatan Allah ingkang diparingaken dumateng kita. Kemudian selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Allah dawuh dalam rangka bersyukur, dalam rangka berterima kasih nggih atas peparinganipun Allah ingkang kathah wau, kita didawuhi melaksanakan dua ibadah. Yang pertama sholli salat, ingkang nomor kalih wanhar, sembelihlah binatang. Dan para ulama menjelaskan dua ibadah ini adalah dua ibadah yang terbaik. Kenapa namung kalih ingkang Allah dawuhaken niku namung salat kalih kurban. Boten sanesipun amargi salat niku ibadah badan. Ibadah badaniyah yang tertinggi yang terbaik. Kemudian kurban itu merupakan ibadah harta yang tertinggi yang terbaik. Ya, sehingga digandengaken diperintahkan secara bersamaan. Ya, yang pertama salat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyul amali afdol, amalan apa yang paling utama, ibadah nopo ingkang paling utami, yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Kita ngelaksanakan salat tepat waktu, menawi sampun azan, nggih monggo segera berwudu, tindak masjid salat, azan zuhur menawi sampun azan, monggo kita wudu, tindak masjid, asar, maghrib, isya, kita ngelaksanakan salat wonten ing wedal-wedalipun. Ampun ngantos aku ya salat subuh jam 7. Aku ya salat subuh jam 7. Ini ku salat tapi tidak pada waktunya, pun telat sudah keluar pada waktunya. Ingkang paling sae niku salat pada waktunipun ingkang sampun Allah tetapaken tepat pada waktunya. Ya, aku ya salat zuhur jam 2 mboten jamaah misalipun, niku nggih kurang baik, kurang utama. Ingkang sae niku kita berusaha salat pada waktunya, yaitu saat kita dipanggil nggih, dipanggil niku di timbali Allah nggih, Allah nimbali kita, azan niku Allah nimbali kita nggih, kita purun dugi kita datang nggih, menawi sakniki kathah mantu nggih, mantu menawi kita diundang napa jagong nggih, kita purun datang nggih, kita datang menawi diundang nggih, maka menawi Allah yang ngundang, Allah ingkang nimbali kita nggih, kedahipun purun dugi mau menghadiri undanganipun Allah. Menawi jagong niku dadak nyumbang. Tapi kalau masjid niku mboten sah nyumbang, mboten napa-napa, tapi malah Allah berikan pahala kepada kita, diparingi sangu ganjaran. Niki salat. Salat pada waktunya adalah amalan yang paling utama. Amalan badaniyah nggih, badan kita supados tetap sehat, tetap panjang umur, panjang usia dengan sholat tepat pada waktunya. Kemudian ingkang nomor kali, wanhar, berkorban. Ini adalah ibadah harta yang terbaik pada waktu Idul Adha. Wonten ing wedal Idul Adha, ibadah harta yang terbaik adalah kurban. Ibnul Qayyim mengatakan rahimahullahu ta'ala, menyembelih hewan kurban pada waktunya, maksudipun wonten ing pas Idul Adha, niku lebih utama daripada sedekah dengan harganya, sekalipun dengan jumlah yang lebih besar daripada harga kurban. Nggih, niku maksudipun menawi enten tiyang kalih, enten tiyang si A kurban tumbas mindo nopo sapi. Sakniki pinten Pak? Mindo sapi nggih, 3,5 juta nggih Pak. Sekitar mriku nggih. Sekitar 3,5 juta urunan sapi. Enten tiyang aku nderek kurban nderek urunan sapi 3,5. Enten tiyang melih aku sedekah infak masjid 4 juta. Nggih, pas Idul Adha sami-sami infak ingkang tiyang ingkang nomor sepindah aku korban 3,5 juta, ingkang nomor kalih aku 4 juta infak masjid. Niku sae ingkang tiyang nomor setunggal wau yang pertama. Nggih, walaupun sama-sama 3,5, yang 1,4 juta lebih banyak, tetapi pada waktu Idul Adha itu yang terbaik adalah sedekah dengan cara menyembelih hewan kurban wau. Ya, ibadah harta yang terbaik. Ya. Oleh sebab itu nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngestoaken dawuhipun Allah. Rasulullah itu taat diperintah sholat, taat beliau sholat, sholatipun sae sangat, sholatipun nggih kathah sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Sehingga sholat wajib jelas ditambah sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menawi sholat tahajud dangu sangat, sangat lama sekali sampai kakinya nggih bengkak karena saking lamanya berdiri membaca Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa, Ali Imran. Amargi didawuhi Allah sholat. Allah niku paring kathah kesainan, kenikmatan ingkang kathah sholatipun Nabi nggih kathah. Amargi peparinganipun Allah kathah, sholatipun nggih kathah sangat. Juga kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melaksanakan dawuhipun Allah juga pernah berkurban 100 unta. Diriwayatkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurban 100 ekor unta. Niki wa'an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau pernah berkata, pernah bercerita, amaroni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku, an aku ma'ala budenihi, untuk mengurus, mengelola, nggih, panitia. Ali niku ditunjuk sebagai panitia kurban untuk mengurus unta kurbannya Nabi sebanyak 100 ekor unta. Wa an uqassima luhumuha. Nggih, 100 wau dibelah, disembelih, kemudian dibagi-bagi dagingnya, wa juludaha, kemudian kulitnya, wa jilalaha, nggih jilalaha niku kulit yang di atas punggung, punuk nih kok. Alal masakin, dibagi-bagi rata kepada orang-orang miskin. Nih, 100 nih kan kathah sangat. Nih, perlu panitia, perlu pengelola. Ingkang saing, nih, kita beleh papat, nih, sekawan sapi, nopo kalih, tiga nih pun kesel. Nih, ngantos duhur, ngantos jam kalih. Lah niki 100 niku pripun? Membayangkan Rasulullah nate kurban 100 unta. Ya. Ini nedahaken wau pilih Rasulullah nggih. Amargi sangat bersyukur dumateng Allah ngakeni kenikmatanipun Allah niku kathah, nggih kurbanipun kathah, salatipun kathah. Menawi dihitung harga nggih untuk setunggal niku 3 dosa yuta napa kawan dosa yuta ping 100 niku nggih, 3 miliar napa 4 miliar niku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken kurban. Nggih niki sebagai napa gambaran nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita nggih, paring contoh, paring keteladanan dumateng kita bagaimana semangat di dalam sholat, bagaimana semangat di dalam nindakaken ibadah kurban. Kita sebagai umatipun nggih, monggo kita nyonto, kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sholatipun monggo kita jagi sholat gangsal wedal 5 waktu jelas. Niki kita berusaha tepat waktu azan, monggo langsung wudhu tindak masjid, kemudian menawi gadah rejeki kita sisihaken nggih, kita sisihke kagem ngelaksanakaken ibadah kurban. Insyaallah tasih enten wedal pinten Pak? Sesasi nggih niki. Sebulan lagi, sekitar sebulan lagi kita berusaha saged mengikuti sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hikmah pelajaran ingkang saged kita pendet bisa kita ambil dari surat Al-Kautsar ayat pertama sampai ketiga tadi. Mugi-mugi saged bermanfaat. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan ingkang dereng jelas, monggo dipersilahkan. Bolehkah berkorban dengan berhutang? Nggih, boleh, boleh. Insyaallah boleh mawon, boleh. Tiang utang nggih. Untuk korban dengan syarat tiang wau istilahipun mempunyai perkiraan saged nglunasi ngisen. Nggih, misalipun sakniki dereng gadah ning mengki insyaallah saged dijagake telung sasingkas napa petang sasingkas enten sing dijagake kagem nglunasi. Sakniki dereng enteng utang riyin tapi mengki insyaallah saged nglunasi. Nggih niku ada tuntunannya dari Sufyan Al-Tsauri nggih kalau ndak salah. Salah satu ulama namini pun Sufyan Al-Tsauri niku berhutang untuk korban ditangleti kenapa utang untuk korban nggih, maka beliau menjawab karena Allah menjanjikan ganti, Allah menjanjikan kebaikan ingkang kathah, sehingga ya tadi berhutang dulu insya Allah mengke diganti Allah, digantos Allah dengan kesainan. Ngoten. Ngoten Pak Ki, insya Allah. Ngoten meli, bapak-bapak. Baik, menawi mboten enten, kita cekapi kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.